Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dalalatin finnar. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tokoh kita pada malam hari ini adalah wanita yang termulia di zamannya. Dia adalah ibunda kaum mukminin, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Khadijah bintu Khuwailid Al-Qurashiyah Al-Asadiyah. Mungkin telinga ini sering mendengar nama Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun seperti apa keutamaan Khadijah dan seberapa besar perjuangan beliau terhadap Islam dan kaum muslimin? Ini yang mungkin patut untuk kita gali sebagai pendorong bagi kita. Kalau saja wanita rela mengorbankan waktunya, rela mengorbankan hartanya, mengorbankan tenaganya demi Islam, lalu bagaimana dengan para lelaki? Hendaknya ini menjadi pelecut, menjadi cambuk dan contoh bagi seorang mukmin untuk rela mengorbankan waktunya, hartanya, tenaganya untuk memuliakan Islam dan kaum muslimin. Khadijah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam sejarah sayyidatu nisa'il alamina fi zamaniha. Wanita termulia, pimpinan wanita di zamannya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim, khairu nisa'il alamina fi zamaniha, khairu nisa'iha Khadijah bintu Khuwailid wa khairu nisa'iha Maryam bintu Imran. Sebaik-baik wanita, yakni di zamannya, adalah Khadijah binti Khuwailid, dan sebaik-baik wanita yang di zamannya adalah Maryam binti Imran. Demikianlah keutamaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Dari sekian miliar manusia, Allah pilih sekian orang menjadi orang yang paling mulia, orang yang utama, orang yang memiliki kedudukan yang tinggi, namanya harum, sebutannya senantiasa harum di tengah-tengah masyarakat. Tapi itu semua lagi-lagi bukanlah berangkat dari kekosongan. Semua adalah berangkat dari perjuangan dan kesabaran mereka dalam ketaatan kepada Allah, dalam mengorbankan waktunya, harta dan tenaganya untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Khadijah radhiyallahu anha adalah ibu bagi anak-anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena istri Rasulullah yang lainnya tidak punya anak. Yang memiliki anak hanya Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Dia adalah orang yang pertama yang beriman, percaya dengan ajaran Rasulullah di saat manusia memusuhinya. Tentunya tidak semudah yang kita bayangkan. Hidup di tengah-tengah masyarakat ya sudah terpola dan terwarnai dengan adat istiadat jahiliyah. Kemudian seorang menyempal dari adat tersebut, masuk kepada suatu agama yang belum pernah didengar oleh nenek moyang mereka. Ini bukan sesuatu yang mudah. Khadijah tanpa bimbang, Khadijah tanpa mamang, mempercayai kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia adalah wanita pertama yang masuk Islam di tengah-tengah umat ini. Di sekian ratus juta kaum muslimin, Khadijah adalah wanita pertama yang masuk Islam di tengah-tengah kaum muslimin. Sedangkan peranan Khadijah terhadap dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti insyaallah akan kita sebutkan. Kini saatnya kita akan menyebutkan beberapa keutamaan Khadijah radhiyallahu anha. Yang pertama, beliau adalah istri Nabi alaihi assalatu wassalam. Dan cukup ini sebagai kemuliaan bagi seorang. Bisa Anda bayangkan? Kalau seorang misalnya dia menjadi supirnya presiden, itu seperti apa kedudukannya? Lah ini istri Rasulullah yang serumah dengan Rasulullah. Ya Rasulullah mencurahkan isi hatinya dan kecintaannya kepadanya. Ini orang yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup andai kata tidak ada keutamaan bagi Khadijah kecuali ini, sudah cukup ini sebagai kemuliaan yang luar biasa yang tidak didapat oleh wanita-wanita yang lainnya dari selain istri Nabi alaihi assalatu wassalam. Ya, memang Allah jodohkan. Orang yang baik dapat jodoh orang yang baik. Orang yang buruk, orang yang jelek dapat jodoh orang yang jelek. Jadi kalau ada orang baik kok dapat jodoh orang yang jelek, biasanya enggak tahan lama. Atau ada orang jelek kok dapat jodoh orang yang baik, kalau enggak dapat petunjuk, biasanya enggak bertahan lama. Tapi nanti kita lihat bagaimana cintanya Rasulullah kepada Khadijah. Di mana Khadijah mendahului wafat, Rasulullah selalu mengingat-ingat kebaikan istrinya telah wafat. Tidak seperti sebagian lelaki di zaman sekarang. Istrinya meninggal, ya mungkin sekian hari sudah lupa kebaikannya. Rasul senantiasa mengingat-ingat kebaikan Khadijah. Bahkan terkadang Rasulullah kalau menyembelih kambing, Rasulullah ingat teman-temannya Khadijah dikasih dari daging kambing tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat 26. At-thayyibatu lit-thayyibin wa at-thayyibuna lit-thayyibat. Wanita-wanita yang baik mendapat jodoh laki-laki yang baik. dan wanita-wanita dan laki-laki yang baik dapat jodoh wanita-wanita yang baik. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang terbaik, maka Allah pilihkan bagi Rasulullah jodoh orang yang terbaik pula. Allah mengatakan at-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat. Wanita yang baik akan dapat jodoh lelaki yang baik, dan lelaki yang baik akan dapat jodoh wanita yang baik. Dan seorang kalau menjadi istri Rasulullah, itu dia mendapatkan pahala dua kali lipat. Khadijah, Aisyah, demikian pula istri Nabi yang lainnya mendapatkan pahala berlipat. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 31. Wa may yaqnut minkunna lillahi wa lirasulih wa ta'mal salihan nu'tiha ajraha marrataini wa atadna laha rizqan karima. Dan barang siapa dari kalian wahai istri-istri Nabi yang senantiasa taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, dan beramal salih, kami akan memberi dia pahalanya dua kali. Luar biasa. Istri-istri Nabi kalau beramal salih, pahalanya dua kali lipat dibanding kalau kita, ya, kaum muslimin yang beramal. Di sana ada beberapa golongan yang mendapatkan pahala dua kali lipat. Banyak sekali. Di antaranya adalah Rasulullah. Ketika suatu saat Rasulullah sakit demam, dijenguk oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Di saat Ibnu Mas'ud memegang selimut Rasulullah, begitu panasnya selimut Rasulullah, lalu kayak apa kulitnya. Ibnu Mas'ud pun heran, ya Rasulullah, begitu parahnya demam yang kau rasakan, ya Rasulullah. Kata Rasul, iya, saya diuji dua kali lipat dari ujian kalian. Kata Ibnu Mas'ud, yang demikian ya Rasulullah karena pahala Anda dua kali lipat? Kata Rasulullah, iya. Jadi pahala Rasulullah itu dua kali lipat. Karena Rasulullah itu sebagai penyeru kepada kebaikan. Orang yang mengajak kepada kebaikan, penyeru kepada ketaatan, dia mendapatkan pahala dan pahala orang yang mengikutinya. Kemudian orang yang mendapat dua pahala diantaranya orang yang ketika dia mau sholat, dia mau wudhu gak ada air. Kemudian dia tayamum. Sholat dengan tayamum. Selesai sholat, misalnya ada hujan atau ada air, kemudian dia wudhu, sholat lagi. Maka dia mendapatkan dua pahala. Andai kata tidak sholat lagi, sudah sah. Misalnya saya ingin sholat duhur, ketika mau sholat tidak ada air sama sekali. Maka saya menggunakan debu untuk tayamum. Saya sholat. Jam 1 turun hujan, banyak air. Andai kata saya tidak ngulangi sholat, sah. Andai kata saya sholat lagi dengan wudhu, maka saya mendapatkan pahala dua kali lipat. Demikian pula di antara golongan yang mendapatkan pahala dua kali lipat, seorang yang bersedekah kepada karib kerabat. Orang sedekah kepada orang miskin, orang butuhkan, baik. Tapi alangkah baiknya kalau orang yang miskin tadi, karib kerabat kita, kita sedekahi, kita mendapatkan dua. Yang pertama mendapatkan pahala silaturahmi, yang kedua mendapatkan pahala sedekah. Dan banyak lagi golongan-golongan orang yang mendapatkan pahala dua kali lipat. Nah, istri-istri Nabi mendapatkan pahala dua kali lipat daripada ya yang lainnya dari kaum muslimin. Ketahuilah bahwa Khadijah tadi sudah kita katakan istri Nabi, berarti beliau adalah ibunya kaum mukminin. Ibunya kaum mukminin adalah istri Nabi alaihi assalatu wassalam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa azwajuhu ummahatuhum. Dan istri-istri Nabi adalah ibunya kaum mukminin. Kalau ada yang mengatakan, kok Nabi istrinya lebih dari satu? Ada sebagian orang yang mencela Nabi, oh Nabi ini orang yang gila seks. Kita katakan subhanallah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu menikah dengan janda-janda tua yang anaknya itu banyak. Lah apa kamu mau menikahi janda yang anaknya banyak? Rasulullah, andai kata beliau itu seperti yang dituduhkan oleh orang-orang kafir gila seks, tentu Rasulullah akan milih para gadis-gadis muda. Rasulullah orang yang ganteng, gagah, perkasa. Siapa yang enggak kesengsan dengan Rasulullah? Tapi bukan itu. Sebagian wanita yang dinikahi oleh Nabi, mereka adalah janda tua yang anaknya banyak, yang dulunya suami janda itu adalah temannya Nabi. Nabi kasihan. Nah kalau kamu sendiri apa mau nikahi janda anaknya 6, ya sudah umurnya 50, apa mau, ya kan? Mikir-mikir. Ini membantah terhadap tuduhan orang-orang kafir yang mengatakan, atau orang-orang munafik yang mengatakan Rasulullah itu gila apa? Seks, gila perempuan. Subhanallah. Rasulullah jauh dari apa yang mereka tuduhkan. Justru dengan Rasulullah menikah ya dengan para janda-janda tersebut, ya padanya ada faedah, karena amalan-amalan Nabi itu kan tidak semua orang tahu kan. Kadang Nabi melakukan sholat malam di rumahnya, yang tahu ya istri Nabi. Maka istri-istri Nabi lah yang menyampaikan kepada umat, ini loh yang Nabi lakukan kalau di rumah, dari wirid, dari tahajud, dari tilawatul Quran, ya dari misalnya membantu keluarga. Rasulullah kalau di rumah itu membantu keluarga, ya bantu. Rasulullah adalah orang yang terbaik terhadap keluarganya. Gak menyanyiakan, sayang kepada mereka. Ya, sayang pada mereka. Jadi, istri-istri Nabi adalah ibu bagi kaum mukminin. Apa yang dimaksud ibu bagi kaum mukminin? Apakah istri Nabi adalah mahram bagi kita? Bukan. Ibu di sini yang dimaksud, istri-istri Nabi setelah Nabi meninggal, umat ini tidak boleh menikahinya. Jandanya Nabi tidak boleh dinikahi oleh umat ini, sebagaimana orang enggak mungkin nikahi apa? Ibunya sendiri. Itu yang dimaksud. Itu yang pertama. Yang kedua, istri-istri Nabi adalah ibu bagi kaum mukminin, dari sisi mereka wajib kita hormati. Wajib kita muliakan. Ya, wajib kita apa namanya? Hormati, kita muliakan, dan kita menyebut mereka dengan sebutan yang baik. Sebagaimana kalau ibu kita ya kita hormati, ya kita menyayangi, ya dan kita tidak menyebutkan tentang ibu kita sesuatu yang jelek, ibu kita sendiri, ya itu yang dimaksud. Jadi yang dimaksud dengan istri-istri Nabi adalah ibu bagi kaum mukminin, sebagaimana kata ulama, ay hurmatuhunna alaihim kahurmatil ummi wahtiramuhunna kahtiramul ummi. Kehormatan istri-istri Nabi seperti kayak ibu kita sendiri. Artinya istri-istri Nabi setelah ditinggal meninggal oleh Nabi tidak boleh dinikahi oleh kaum mukminin. Kayak ibu kita sendiri, masa kalau ayah kita meninggal ibu kita nikahi, ya enggak mungkin. Ya. Yang kedua, kita menghormati istri-istri Nabi kayak kita kalau menghormati ibu kita sendiri. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Karena memang istri-istri Nabi adalah ibu bagi kita. Di sana ada kewajiban yang harus kita berikan kepada mereka. Yang pertama, kita memberikan loyalitas, kecintaan kepada istri-istri Nabi. dan kita mengetahui, mengenal keutamaan mereka. Kita juga menghormati istri-istri Nabi. Tidak ada dalam hati ini rasa dendam atau benci kepada salah seorang pun dari istri Nabi. Ada mata tidak apa ada ya orang yang benci kepada istri Nabi? Ya ada. Namanya orang itu jutaan orang, enggak semuanya itu baik, enggak semuanya itu punya watak yang benar. Ada yang baik, ada yang enggak baik. Ada. Contohnya adalah orang-orang Syiah Rafidhah. Orang-orang Syiah Rafidhah, mereka sangat benci kepada Aisyah, sangat benci kepada Hafsah binti Umar. Sampai-sampai mereka menjuluki Aisyah dengan apa namanya Hafsah adalah berhala. Ya, berhala. Waliyadzubillah. Lah ibu kita masa kita katakan berhala. Ya. Maka kewajiban kita adalah mencintai sahabat Nabi, mencintai istri-istri Nabi, mencintai keluarga Nabi yang beriman. Karena orang yang ada rasa benci kepada mereka, berarti padanya ada bibit kemunafikan. Bibit kemunafikan. Juga di antara yang penting untuk kita ketahui, kita pelajari sejarah mereka, kita kenali berita-berita mereka, kayak apa adab mereka, dan ibadah mereka. Supaya kita niru, kita mencontoh. Satu ya, yang saya akan sebutkan contohnya Aisyah. Aisyah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, saya ingin bersedekah kepada tetangga. Ada dua tetangga. Kepada siapa saya bersedekah? Memberi hadiah. Mungkin pemberiannya gak banyak sehingga cukup satu tetangga. Sementara dia punya dua tetangga. Kata Rasulullah, ila akrabihima minkibaban. Kamu memberi kepada orang yang dekat pintunya dengan kamu. Lah kalau mau amal soleh saja, istri Nabi berkonsultasi kepada Nabi. Ya. Padahal sedekah kepada siapapun ya dapat apa? Pahala. Ini pelajaran bagi kita. Banyak-banyaklah kita berkonsultasi kepada para ulama, ya, sehingga kita terbimbing. Banyaknya di zaman sekarang pemuda-pemuda yang didorong oleh rasa semangat untuk memperjuangkan agama, tetapi tanpa ya bimbingan dari ulama yang mumpuni, akhirnya mereka salah jalan. Akhir-akhir ini banyak penangkapan terhadap para teroris yang mereka terkadang punya kecemburuan yang besar tentang Islam, ingin memperjuangkan Islam tapi dengan cara-cara yang salah. Kenapa seperti itu? Karena tidak berkonsultasi kepada ulama, tidak mengikuti bimbingan ya orang-orang yang berpengalaman dalam agama. Dalam beragama enggak cukup semangat saja, tapi semangat yang terukur, semangat yang betul-betul di ya di bawah bimbingan, ya terbimbing. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Masih pada penyebutan keutamaan Khadijah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nisa'il alamina arba, Maryam bintu Imran, wa Khadijah bintu Khuwailid, wa Fatimah bintu Muhammad, wa Asiyah imra'atu Fir'aun. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad dalam Musnad dan At-Tabrani dalam Al-Kabir. Sebaik-baik wanita yang ada di alam ini ada empat. Bukan berarti yang baik hanya empat. Enggak. Yang baik banyak banget. Wanita yang baik ribuan, mungkin jutaan. Tapi udah sekian banyak, empat ini yang paling afdolnya. Yang paling baiknya. Yaitu siapa? Maryam binti Imran. Ibunya Nabi Isa alaihi assalatu wassalam. Ini jangan ditanya sudah. Ya. Al-Quran telah menyebutkan kayak apa keutamaan Maryam. Ya. Dalam surat Maryam disebutkan, ya bagaimana keutamaan Maryam. Kemudian Khadijah binti Khuwailid, tokoh kita pada malam hari ini. Fatimah binti Muhammad. Fatimah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Asiyah istrinya Fir'aun. Fir'aun yang terkenal kejam, Fir'aun yang terkenal zalim, diktator. Siapa yang nyana? Ternyata istrinya seorang wanita yang beriman. Bahkan termasuk wanita yang paling afdolnya. Kalau ada yang mengatakan loh, katanya tadi orang yang baik dapat jodoh orang yang baik, yang jelek sama jelek lah. Ini Asiyah, ya. Dulunya Asiyah memang dapat Fir'aun, dan waktu itu Asiyah dalam keadaan jahiliyah. Ya. Tapi ketika ngerti kebenaran dakwah Nabi Musa alaihi as-salatu wassalam, Asiyah beriman. Ketika beriman, apa tetap dibiarkan oleh Fir'aun? Tidak. Walaupun istrinya Fir'aun, ya bagaimana kejamnya. Dikatakan bahwa Asiyah disembelih oleh Fir'aun. Istrinya sendiri. Karena Asiyah berbeda agama. Ketika akan disembelih, Asiyah tersenyum. Kata Fir'aun dan pasukannya, lihat orang gila ini. Orang mau disembelih malah apa? Ya, mesem, tersenyum. Ya, mereka enggak melihat apa yang dilihat oleh Asiyah. Diperlihatkan kepada Asiyah sorga tempat tinggalnya, istananya di sorga, sehingga dia tidak merasa ketika apa namanya disembelih. Tersenyum ketika disembelih oleh Fir'aun. Sampai-sampai mereka kan gila ini wanita. Orang disembelih kok malah apa? Tersenyum. Iya, taro malayaraun. Dia melihat apa yang mereka tidak melihat. Ya, diperlihatkan kepada dia tempat tinggalnya, istananya di sorga, ya, yang mereka tidak melihatnya. Semoga Allah meridhoi dan merahmati Asiyah binti Imran. Khadijah radhiyallahu anha mendapatkan berita gembira bahwa dia akan masuk dalam sorga. Bahkan mendapatkan salam khusus dari Jibril. Malaikat titip salam kepada Rasulullah untuk Khadijah. Allah subhanahu wa ta'ala memberi kemuliaan kepada Khadijah nantinya. Dia akan masuk ke dalam sorga. Min qasabin la sakhafihi wa la nasab. Yaitu rumah yang terbuat dari mutiara yang besar, yang indah, yang tidak ada keributan padanya dan tidak ada keletihan. Orang yang di dunia ini kalau punya rumah besar itu ngerawatnya itu capek. Harus kadang butuh pembantu, ya kan? Tapi di sana, ya, tidak ada keletihan. Bersih, indah. Enggak ada keributan, enggak kayak di dunia, kadang anak-anaknya ribut, ya, suami istri ribut. Tidak ada keributan di sorga. Belum saja kiamat sudah diberitahu bahwa Khadijah akan masuk dalam sorga. Ini bukan wanita sembarangan. Enggak semua orang dapat kayak gini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Khadijah. Ketika itu Khadijah umurnya 40 tahun, Rasulullah umurnya 25 tahun. Janda. Khadijah itu janda. Karena sebelumnya sudah nikah dengan orang, kemudian janda dinikah oleh Rasulullah. 40 tahun umur Khadijah, ya. Rasulullah umurnya 25 tahun. Ya, yang namanya cinta tidak kenal umur. Yang namanya cinta tidak kenal umur. Bisa jadi ada seorang wanita umur 90 tahun nikah dengan lelaki umur 40 tahun. Kenapa tidak? Dan jangan kamu anggap bah wanita kalau sudah 60 tahun ya atau 50 tahun ya sudah enggak kepengen gitu-gitu, ya kan? Oh, kata siapa? Ada seorang ibu-ibu tua, nenek-nenek tua umur 70 tahun. Ditanya, "Kapan seorang wanita sudah enggak ada hasrat untuk gitu-gituan lagi?" Kata nenek-nenek itu, "Tolong tanyakan pada orang lebih tua dari saya." Insya Allah para hadirin paham apa yang dimaksud. Ya. Tolong tanyakan pada orang yang lebih tua dari saya. Ya. Nah, Khadijah, ya, meskipun dia janda, tapi janda kembang. Beliau punya kepribadian yang indah. di samping juga punya fisik yang cantik, yang indah, tapi tidak kalah dari itu kepribadian yang indah. Ya, Khadijah menikah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam walaupun ada terpaut perbedaan umur yang apa? Lumayan 15 tahun. Tapi tadi perbedaan umur tidak menjadi masalah. Terlebih cinta yang didasari oleh ya keimanan, ya tidak pandang umur, ya kecintaan yang betul-betul karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dari Khadijah Rasulullah dikarunia anak, yaitu Al-Qasim, At-Tayyib, At-Tahir, dan tiga-tiganya ini anak beliau yang laki-laki meninggal semua ketika masih menyusui. Sedangkan yang lainnya adalah perempuan itu Ruqayyah, Zainab, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Ruqayyah dan Ummu Kulsum meninggal ketika Rasulullah masih hidup. Fatimah meninggal ketika Rasulullah ya sudah meninggal berapa bulan baru meninggal Fatimah. Subhanallah, Rasulullah diuji oleh Allah dengan ujian yang tidak ringan. Orang ketika mendambakan anak, kemudian anak itu dicabut. Bagaimana perasaan orang tua ketika buah hatinya dicabut, meninggal. Ya, Rasulullah bersabda, "Ma min muslimaini yutawaffa lahumā thalāthatun minal walad lam yablughul hinsa illa adkhalahumallahu al-jannah bi fadli rahmatihi iyyahum." Tidak ada dua muslim, yaitu suami istri, yang meninggal tiga dari anaknya yang belum balik kecuali Allah akan masukkan ya bapak dan ibu tadi ke dalam sorga dengan rahmat dari Allah kepada mereka. Ini sebagai pelipur lara, sebagai penghibur bagi mereka-mereka yang telah menyuguhkan anaknya. Orang punya anak kemudian meninggal, punya anak kemudian meninggal, sabar. Di balik itu adalah kebaikan. Bisa jadi kita tidak menyukai sesuatu, padahal itu baik-baik kita. Di mana orang yang punya anak kemudian meninggal anaknya belum balig. Kenapa? Kalau anak meninggal masih kecil itu rasanya tersayat banget. Di saat orang tua sedang senang-senangnya lihat anak bopong apa semuanya kok meninggal, ya Allah betapa sedihnya. Ketika orang itu sabar dan tobat, ini titipan dari Allah dan Allah berhak untuk mengambil titipannya, sabar, maka orang tua seperti tadi akan dimasukkan dalam surga. Orang yang menyuguhkan tiga atau dua dari anaknya meninggal, anaknya masih kecil, maka orang tuanya akan dimasukkan ke dalam surga. Orang yang anaknya meninggal masih kecil dua atau tiga, maka anak itu akan menjadi benteng bagi orang tuanya untuk tidak masuk ke dalam neraka. Terkadang sesuatu itu menyakitkan, sesuatu itu tidak enak, tapi dibalik dari itu adalah khairon kasiron, kebaikan yang banyak. Ini tentu sebagai penghibur, pelipur lara ketika seorang sedih mendapat musibah. Sabar. Rasulullah begitu sabarnya. Dari anak-anaknya laki-laki meninggal semuanya, masih kecil. Dan anaknya yang perempuan juga meninggal di saat ya sudah dewasa. Kayak apa sabarnya Rasulullah? Ya. Lima dari anaknya meninggal dan Rasulullah tahu. Seperti apa kesabaran Rasulullah? Makanya orang kalau ketimpa musibah segede apapun, ingat-ingat musibah yang menimpa Rasulullah terlalu besar. Begitu besarnya musibah Rasulullah. Lah, Rasulullah belum lahir saja ayahnya sudah meninggal. Bayangkan. Kalau kita seperti itu kayak apa sedihnya. Rasulullah baru 6 tahun ibunya meninggal, yatim piatu. Diasuh oleh kakeknya umur 8 tahun, kakeknya meninggal. Orang yang dekat dengan Nabi satu persatu meninggal. Ya, Rasulullah tumbuh menjadi anak yatim. Tapi Allah SWT ya tahu bahwa anak ini nantinya akan menjadi Rasul. Sehingga Allah SWT ya merawat Rasulullah. Menggerakkan hati orang untuk merawatnya. Sehingga tumbuh dewasa dalam keadaan ya selalu mendapatkan ya sentuhan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang diuji oleh Allah dengan anaknya meninggal ketika belum balig, 2 atau 3, maka anak tersebut akan menjadi benteng bagi orang tua agar tidak masuk ke dalam surga, tidak masuk ke dalam neraka. Nah, kemudian Allah akan memasukkan orang tua ke dalam surga dengan akan kesabaran mereka. Ini keutamaan. Ya, di balik dari kesulitan padanya ada ya kebaikan yang Allah SWT yang Maha tahu. Taib, mengingat waktu yang sudah mulai mendekati waktu Isya, insyaallah kita lanjutkan sedikit nanti pada salat Isya. Wallahu taala alamu. Bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.